Konsultasi Syariah. Kafirkan orang yang mengafirkan? Pertanyaan. Jika ada orang yang menuduh kita kafir, apakah kita boleh membalasnya dengan tuduhan kafir yang semisal? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, menuduh orang dengan tuduhan kafir, meskipun belum sampai meyakini bahwa dia benar-benar kafir, termasuk dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Yang artinya, ketika ada orang mengatakan kepada saudaranya, "Ya kafir," maka akan kembali kepada salah satunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini bahwa yang menuduh maupun yang dituduh tidak menjadi kafir gara-gara ada tuduhan kamu kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka bersaudara, artinya saudara sesama muslim. Jika salah satu kafir gara-gara tuduhan ini, maka ikatan persaudaraan itu akan hilang. Syekhul Islam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai saudara ketika orang pertama melontarkan tuduhan itu. Sementara beliau menyatakan, tuduhan itu akan kembali. Jika salah satu keluar dari Islam, berarti bukan lagi saudaranya. Majmu' al-Fatawa. Sehingga, makna hadis ini adalah ancaman keras bagi orang yang melakukan tuduhan kepada sesama muslim dengan tuduhan kekufuran. Bahwa tuduhan itu pasti salah, sehingga dosanya kembali kepadanya. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan, dosa menuduh orang lain dengan tuduhan kafir seperti dosa membunuhnya. Nabi SAW bersabda, وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. Yang artinya, siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir, itu seperti membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ahlus sunnah, mereka yang berpegang dengan manhaj salaf, adalah manusia yang jauh dari tradisi menuduh kafir semacam ini. Karena mereka memahami bahwa status kafir itu hukum syar'i, sehingga harus ada dalil syariah untuk menegaskan kekufuran. Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya kekufuran adalah hukum syar'i yang hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Majmu' al-Fatawa. Karena itulah, para ulama ahlus sunnah yang berpegang dengan manhaj salaf, mereka tidak mengafirkan muslim siapapun yang berada di kelompok yang berseberangan dengannya. Mereka tidak mengafirkan khawarij, tidak mengafirkan asy'ariyah, atau murji'ah, atau LDII, atau sekte Islam lainnya. Meskipun bisa jadi, sekte itu mengafirkan muslim ahlus sunnah yang mengikuti manhaj salaf. Hukum kafir itu hak Allah, bukan hak pribadi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pembalasan atas tuduhan. Syekhul Islam mengatakan, karena itulah para ulama ahlus sunnah, mereka tidak mengafirkan kelompok muslim yang berseberangan dengannya. Meskipun sekte yang berseberangan itu mengafirkan mereka, yaitu ulama ahlus sunnah. Karena vonis kafir itu hukum syar'i, sehingga seseorang tidak boleh dihukum dengan yang semisal. Kemudian Syekhul Islam membuat analogi, seperti orang yang membohongi Anda atau berzina dengan istri Anda, bukan berarti Anda boleh membohongi dia atau berzina dengan istrinya. Sebab dusta dan zina hukum haram karena hak Allah. Demikian pula takfir atau vonis kafir adalah hak Allah. Sehingga tidak boleh ada orang yang dikafirkan selain yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rad 'alal Bakri. Karena itu, jika ada muslim yang menuduh Anda dengan kekafiran, maka Anda tidak boleh memberikan tuduhan yang sama kepadanya. Demikian, Allahu a'lam.